بسم الله الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Alhamdulillah. Fidzani wa hifzakumullah. Setelah kita masuk di pembatal yang ke-9 dari 10 pembatal yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Yaitu kata beliau, man i'taqada anna ba'da an-nas لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم وأنه يسيره الخروج من شريعته ومن شريعته كما وسي الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Barang siapa yang dia meyakini bahwasanya sebagian manusia boleh, tidak wajib, berarti boleh, tidak wajib untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak wajib untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia beranggapan bolehnya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagaimana keluarnya Khadir dari syariat Musa alaihissalam. Maka yang meyakini seperti ini, yang meyakini tidak wajibnya mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh keluar dari syariatnya, boleh keluar dari ajarannya dengan dia mengkiaskan seperti keluarnya Khadir dari syariat Musa alaihissalam, maka keyakinan ini kata Syekh bahwa kafir, termasuk dari perkara yang akan membatalkan keislamannya. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal itu berlaku bagi segenap kalangan jin dan manusia, yang berlaku untuk setiap kalangan jin dan manusia. Kita sebutkan di surat Saba, demikian pula di surat Al-A'raf dan juga di surat Al-An'am, yang Rasulullah SAW diutus untuk segenap kalangan jin dan manusia. Demikian pula dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan tentang umumnya meratanya syariat Nabi Muhammad SAW untuk kalangan jin dan manusia, dan meratanya untuk seluruh kalangan umat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada perkara yang membolehkan untuk seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara tegas Allah sudah sebutkan sekelompok jin yang mereka mendengar Al-Qur'an yang dibacakan, peringatan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Kahf ayat yang ke-29. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. Tatkala kami palingkan kepada engkau sebagian dari kelompok jin, tatkala kami hadapkan kepada engkau sekelompok jin yang mereka yastami'una al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka tatkala mereka mendengar berada di majlis tersebut, mereka berkata kepada teman-temannya, ansitu, diamlah, sebagai adab dalam mendengarkan Al-Quran. Jika qira' Al-Quran, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tanya. Falamma qudiya, maka tatkala selesai mereka mendengarkan Al-Quran, wallau ila qaumihim munthirin. Mereka kembali kepada kaumnya dan memberikan peringatan. Tanya. Sehingga dari ayat ini para ulama beristinbat bahwasanya di kalangan jin tidak ada nabi, tetapi yang ada adalah munzir. Yang ada adalah munzir, pemberi peringatan. Itu yang menunjukkan dari sekian adillah ya, tentang umumnya berlakunya syariat Nabi Muhammad SAW untuk kalangan jin dan juga manusia. Sebagaimana dinukil ijma' oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan. Tatkala kita fahami, kita ketahui, kita sadari kembali bahwasanya syariat Nabi Muhammad SAW ini berlaku secara menyeluruh untuk kalangan jin dan manusia, maka tidaklah ada yang keluar dari syariatnya. Dia berjalan di atas satu syariat, di atas satu ajaran, di atas satu pedoman dalam dia beragama dan dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Melainkan dengan perkara ini akan mengeluarkan dia dari keislamannya berdasarkan nas kitab Al-Quran, demikian pula sunnah dan juga ijma', ya, karena telah difahaminya tadi di awal tentang meratanya, ya, syumul jami', mencakup menyeluruh syariat Nabi Muhammad SAW bagi segenap kalangan jin dan manusia, sebagaimana kita sebutkan tentang keutamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kalangan Yahudi dan Nasara, ancaman dalam hadis Abu Hurairah, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wa nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini merupakan ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa li nafsi Muhammadin bi yadihi, tidak ada seorang umat pun mendengar tentang aku dari umat ini ataupun dari kalangan Yahudi, tidak berubah Nasara. Kemudian dia mati dalam kondisi tidak beriman kepada aku, kata Rasul, melainkan dia termasuk dari ashabin nar, penduduk neraka. Jadi menunjukkan umumnya syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidaklah dikatakan beriman dari kalangan Yahudi ataupun Nasara dan dari umat yang lain sampai mereka beriman kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang meyakini bolehnya keluar, bolehnya dia berjalan, bolehnya dia beragama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, fahuwa kafir. Bahkan ayat yang telah kita bacakan jelas tidak akan diterima. Faman yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati humul khasirun. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka kafirnya seseorang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW yang menyeluruh, yang mencakup seluruh kalangan dari kalangan jin dan manusia, Allah nyatakan di antaranya dari nas Al-Quran yang pertama di antaranya di surat An-Nisa ayat yang ke-115 yang telah antum ketahui dalil ini, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang dia menyelisihi Rasul, bermaksud kepada Rasul, mengingkari Rasul setelah jelas padanya petunjuk, dan mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, kami palingkan dia kemana saja dia berpaling. Itu di dunia dia terombang ambing dalam kesesatannya. Wa nusrihi jahannam, dan di akhirat kami masukkan, kami lemparkan dia ke dalam jahannam sebagai tempat yang terburuk. Ini menunjukkan kafirnya orang yang keluar dan menyisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di dunia berombang-ambing di atas kesesatannya, dan di akhirat Allah lemparkan ke dalam jahannam. Tidaklah yang dilemparkan ke dalam jahannam melainkan sebabnya karena mereka menyisihi Rasul, menyisihi agamanya. Ya, maka dia teranggap sebagai orang kafir. Tanya. Dijelaskan ayat ini oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Kata beliau, "Wa may yushakikir Rasul." Barang siapa yang dia menyisihi Rasul, di sini memakai alif lam sebagai ahad, jelas menunjukkan bahwasanya Rasul di sini bukan Rasul yang lain, tetapi Rasul di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang dia menyisihinya, wa man yubayyin ar-rasula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mu'adiyan lahu, barang siapa yang dia memisahkan diri dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhinya, memusuhinya, fayufariquhu 'ala al-adawati lahu, kemudian dia memisahkan diri dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kebencian terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah jelas padanya petunjuk. Yani kata Ibn Jarir, min ba'di ma tabayyana lahu annahu rasulullah, setelah jelas padanya bahwasanya dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah, utusan Allah azza wa jalla, wa annama ja'a bihi min indillah yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, dan setelah jelas padanya bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari sisi Allah azza wa jalla sebagai petunjuk kepada jalan kebenaran, petunjuk kepada jalan yang lurus, dia tahu akan hal itu. Dia tahu akan diutusnya Nabi Muhammad SAW tiada lain membawa syariat, membawa wahyu dari sisi Allah Azza wa Jal yang akan menunjukkan manusia, demikian pula kalangan jin, ke jalan yang benar dan ke jalan yang lurus. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Yaqul wa yattabi' tariqan ghayra tariqi ahli tasdiq, wa yasluku manhajan ghayra manhajihim, yaitu dengan dia mengikuti suatu jalan selain jalannya ahli tasdiq, selain jalannya orang-orang yang membenarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengimaninya, dan dia menempuh suatu manhaj yang bukan manhaj mereka, ya, bukan manhaj orang-orang yang menempuh manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika huwa al-kufru billah, maka orang yang sejenis ini, yang seperti ini, dia kufur pada Allah Azza wa Jalla. Lianna al-kufra billahi wa rasulihi ghairu sabilil mu'minin wa ghairu manhajihim. Ya. Karena kafirnya seseorang pada Allah dan Rasulnya, mengingkari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah bukan jalannya kaum mukminin, dan bukannya, dan bukan manhajnya kaum mukminin. Tetapi manhaj, tariqah, jalan, prinsip kaum mukminin, yaitu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga dengan mengikuti prinsipnya, manhajnya. Demikian pula dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, "Man salaka ghaira tariqi syari'ati allati jaa'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam," barang siapa yang dia menempuh selain jalannya syariat yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menempuh suatu syariat, suatu ajaran, suatu agama, suatu prinsip, suatu manhaj, yang hal itu bukan prinsipnya, bukan syariatnya, bukan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasal fi syakkin wa syar'i fi syakkin, maka sungguh dia berada di suatu sisi dan syariat di sisi lain. dia berada di suatu kelompok dan syariat di kelompok lain, memisahkan diri dari syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika dia menempuh suatu syariat yang lain. Wadzalika an 'amdin minhu ba'dama dhahara lahu al-haqq, dan hal itu merupakan unsur kesengajaan dari dia setelah jelas baginya al-haq, kebenaran, wa tabayyana lahu wa ttadaha lahu, dan gamblangnya, terangnya kebenaran di sisinya. Wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti pula selain jalannya kaum mukminin. Baik, maka jalannya kaum mukminin dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, hadhihi mulazimun li sifatil ula, sifat yang kedua ini yaitu sebagai konsekuensi yang menyertai untuk sifat yang pertama, ya, yang menyertai sifat yang pertama, yaitu barang siapa yang dia menyisi Rasul, maka otomatis dia akan menempuh jalan yang lain. Ya, karena awalnya dia sudah menyelisihi Rasulnya. Wa man yashaqiqir rasul wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Tatkala dia menyelisihi Rasulnya, tatkala dia nyeleneh, ya, keluar dari prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menempuh jalan yang lain, bukan jalannya kaum mukminin. Bukan prinsipnya kaum mukminin, bukan manhajnya kaum mukminin. Ya. Kenapa? Karena orang yang sudah ada sifat penyelisihan, dia akan menempuh jalan apa saja untuk menyelisihi. Ya, sampai pun jalan yang haram, sampai pun berdusta ataupun yang lainnya, demi untuk menyelisihi dia akan tempuh. Ketika sudah ada pada diri seseorang ingin menyelisihi, demikian pula kepada orang-orang yang menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan tempuh jalan apa saja demi menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perselisihan yang ada. Ya, antum lihat di zaman kita, ya, bagaimana MLM umpamanya, Zulkarnain Group, berupaya untuk membuat perselisihan, maka dia akan tempuh jalan apa saja demi tercapainya perselisihan tersebut. Tanya. Baik dengan berdusta, baik dengan membenturkan kalam ulama ataupun yang lainnya. Ya, itu bahayanya al-khilaf. Ya, bahayanya perselisihan. Maka segera cara akan ditempuh. Tanya. Sampai mengorbankan prinsip ataupun manhaj. Itu sifat yang mulazim, sifatul ula, menyertai. Ya, siapa saja yang berupaya untuk keluar menyisihi syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menempuh jalan yang lainnya. Walakin qad takunu al-mukhalafatu li nafsi syari'i, akan tetapi yang namanya penyisihan tersebut terkadang menyisihi nas syari', nas yang telah dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qad takunu lima ajma'at 'alaihi al-ummatu al-muhammadiyyah fi ma 'ulima ittifaquhum 'alaihim tahqiqan. Dan terkadang pula penyelisihan tersebut menyelisihi ijma' umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diketahui kesepakatan ijma' mereka. Ini bentuk penyelisihan, imam menyelisihi nas syariat atau menyelisihi kesepakatan kaum mukminin yang ma'ruf kesepakatan mereka, menjadikan sandaran ijma' dan ittifaq mereka, maka akan diselisihi dengan berbagai macam cara. Walihada tawa'ada Allah Ta'ala ala dhalik, oleh karena itu Allah SWT ancam perkara tersebut, begitu menyelisihi nas syariat, ya, menyisihi nas yang telah Allah SWT sebutkan baik dalam Al-Quran dan Sunnah, atau menyisihi ijma' umat ini dengan ancamannya nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyara, ancaman di dunia dan di akhirat di dunia nuwallihi ma tawalla. Ya, kami palingkan kata Allah SWT kemana saja dia berpaling di atas kesesatannya, di atas kekeliruannya, di atas kemaksiatannya, di atas kebid'ahannya. Sebagaimana datang dalam hadis pula, innallaha la yakbalu taubata sahibi bid'atin ma lam yada'aha. Allah SWT tidak akan menerima taubatnya pelaku kebid'ahan sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Artinya jikalau dia bertobat tetapi kebid'ahannya masih dia lakukan, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza Wajalla. Ya, sampai dia tinggalkan perkara tersebut. Tanya. In wallihi ma tawalla. Di kehidupan dunia. Di kehidupan akhirat manusia di jahannam sebagai buah penyelisihannya. Ya. Hasil keluarnya dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum mukminin, kesepakatan kaum mukminin, kami lemparkan kata Allah dia ke dalam jahannam sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya kata Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala, "Idza salaka hadhihi at-tariqa jazainahu 'ala dhalik." Jikalau dia menempuh jalan ini, yaitu jalan bukan jalannya kaum mukminin, bukan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami balas dengan balasan seperti itu kata Allah. Ya. Dibalas dengan kesesatan di dunia dan dengan azab di akhirat. Wa ja'ala an-nara masirahu fil akhirati. Allah jadikan neraka sebagai tempat kembalinya di akhirat. Jadi annahu man kharaja 'anil hadi lam yakun lahu tariqun illa an-nar yawm al-qiyamah. Karena barang siapa yang dia keluar dari petunjuk, keluar dari apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah dia memiliki jalan melainkan jalan neraka saja di hari kiamat. Tidak ada jalan yang lain. Ya. Sebagai penyisihan, tatkala menyisihi jalannya petunjuk. Itu dari yang pertama yang menunjukkan penyelisihan terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk perbuatan yang akan mengeluarkan dari Islam, teranggap pelakunya sebagai kafir. Tentunya dengan perkara-perkara yang lain sebagai pelengkap bolehnya jatuh vonis takfir, ya, hukuman takfir, pengkafiran itu dengan perkara-perkara yang lainnya pula. Yang kedua, Allah sudah sebutkan di surat An-Nur ayat yang ke-63 dengan firman-Nya, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza falyahdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Jangan kalian jadikan panggilan kalian terhadap Rasul, terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian seperti kalian memanggil yang lainnya. Ya, bedakan ketika kalian memanggil Ar-Rasul. Kalian memanggil Ar-Rasul Muhammad SAW, jangan disamakan dengan kalian memanggil yang lainnya. Ini yang disebutkan keutamaan Ar-Rasul, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak dipanggil dengan namanya, tetapi dipanggil dengan Ar-Rasul, ya ayuhan Rasul, ataupun dengan dipanggil Nabi, ya ayuhan Nabiyyu. Ada pun hadis Jibril yang mengatakan, ya Muhammad akhbirni. Kemungkinan yang pertama, kata para ulama, sebelum turunnya ayat ini. Sebelum turunnya ayat ini. Dan sungguh Allah SWT mengetahui orang-orang yang keluar di antara kalian melalui perlindungan teman-temannya dari barisan Nabi Muhammad SAW, dari barisan kaum muslimin, maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyisihi perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga akan menimpa kepada mereka fitnah, kesyirikan, dan akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Ini di akhirnya Allah SWT peringatkan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyisihi dari urusan Nabi Muhammad SAW. Domir di sini kembali kepada Ar-Rasul. Domir di sini kembali kepada Ar-Rasul. Berhati-hatilah orang-orang yang menyisihi perkara yang dibawa oleh Ar-Rasul SAW. Karena yang menyisihi perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW, antusibahum fitnah, akan menimpa kepada mereka fitnah. Fitnah di sini kata Imam Ahmad, asyirk, kesyirikan. Dan juga akan menimpa kepada mereka azabun alim, azab yang pedih. Dikatakan oleh Mukathir Al-Mu'tar dalam tafsirnya, an amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An amrihi ay an amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara, urusan, perintah, perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selisihi. Dia tinggalkan. Dia lalui begitu saja tanpa diamalkan. Wa huwa sabiluhu wa manhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu. Dan amr, perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an amrihi. Seseorang menyisihi perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud dan amr di situ yaitu jalannya Ar-Rasul, manhajnya Ar-Rasul, metodenya Ar-Rasul, sunnahnya Ar-Rasul, syariatnya Ar-Rasul, dia selisihi. Dia tidak menempuhnya, dia tidak mengamalkannya. Maka orang yang seperti ini sebagai orang-orang yang binasa di akhirat kelak. Dan orang-orang yang keluar dari jamaah yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan perpecahan umat, wasataftariku ummati ila 73 firqatan. Ummatku, kata Rasul, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa millatan wahidatan. Semua jadi neraka kecuali satu kelompok saja. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata para sahabat. Hadith ma'ruf, hadith Muawiyah an Sulaiman Malik, ashab sunan. Tanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Ya, orang-orang yang di hari ini, orang-orang yang mereka berada di atas petunjukku dan petunjuk para sahabatku di hari ini, di orang-orang yang selamat, tiada lain mereka, hum mithlu ma ana alaihi al-yawm, orang-orang yang sama denganku dan dengan para sahabatku seperti di hari ini. Sama apanya? Ikhwati fillah rahimakumullah. Sama jalannya, sama petunjuknya, sama akidahnya, sama tauhidnya, sama akhlaknya, sama manhajnya, sama muamalahnya, dan yang lainnya yang dibawa oleh Rasul SAW. Mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Semuanya sama. Dalam perkara ibadah tadi, tauhid, akhlak, manhaj, dakwah, dan yang lain dari perkara agama. Dan perkara dunia mungkin berbeda, dari segi tunggangannya, makanannya, dan yang lainnya. Boleh, itu perkara dunia. Tapi perkara yang menyangkut agama, mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, kata Rasul. Hendaklah barang siapa yang ingin selamat meniru Rasulullah SAW dan para sahabatnya di hari itu, dan seperti apa mereka beragama, seperti apa mereka bermanhaj, berakidah, bertauhid, berakhlak, dan yang lainnya. fatuzanu al-aqwal wal-a'malu bi-aqwalihi wa-a'malihi. Sehingga seluruh ucapan-ucapan dan seluruh perbuatan-perbuatan akan ditimbang dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata Ibnu Qayyim dari ayat tadi, dari ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Sudahkah perkataannya, perbuatannya selaras, sejalan dengan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Fama wafaqa dhalika qubil wa ma khalafahu fa huwa mardudun ala qa'ilihi wa fa'ilihi kainan man kan. Maka barang siapa yang mencocoki perkataannya, demikian pula perbuatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qubil, akan diterima darinya. Yang diterima ucapannya, perbuatannya. Sebaliknya barang siapa yang menyisihi ucapannya dan perbuatannya dari apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa mardudun ala qa'ili wa fa'ilihi. Maka itu dikembalikan kepada yang mengatakan dan yang melakukannya, siapapun dia. Ya. Karena hal itu bukanlah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang ma'ruf dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha fi sahihain, demikian pula dalam Sahih Muslim secara tersendiri. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Demikian pula yang infarada bihi Muslim, yang bersendirian Imam Muslim meriwayatkannya, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Nah, siapa yang dia mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, maka tertolak. Apa saja perbuatan ataupun ucapan dalam agama ini dia mengada-adakannya, fa huwa mardud. Demikian pula ditegaskan dalam riwayat Muslim, barang siapa yang dia mengamalkan, memperbuat, melakukan, mempraktekan sesuatu yang tidak ada dalam urusan kami ini, itu dalam agama ini, fa huwa raddun ay mardud, perkara tersebut tertolak. Ai maknanya kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, falyahdhar walyakhsha man khalafa syari'atal rasul batinan wa zahira. Ya, hendaklah berhati-hati dan hendaklah takut bagi orang yang dia menyisih syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara zahir ataupun batin. Ya, hendaklah dia berhati-hati dari ancaman yang sangat besar. Antusibahum fitnah, karena akan menimpa kepada mereka fitnah. Ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin. Yang fitnah itu akan menimpa hati-hati mereka, baik itu dari kekufuran ataupun kenifakan ataupun kebid'ahan. Itu fitnah yang akan menimpa orang-orang yang menyisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma ditimpa kekafiran, kemusyrikan, atau ditimpa kenifakan, atau ditimpa kebid'ahan paling rendahnya. Tanya. Aw yusibahum adzabun alim. Ay, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, fi dunya biqatlin aw haddin aw habsin aw nahwi dzalik. Atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih. Maksudnya kapan azab yang pedih? Fi dunya, di dunia. Di dunia, bentuk penyisihan dia terhadap syariat Nabi Muhammad SAW akan didapatkan pula di dunia. Imma dengan dibunuh, yang menyisih syariat Nabi Muhammad SAW dalam hukum Islam dibunuh. Ya, pemerintah berhak untuk menciduknya, mengambilnya. Tapi, karena menyisih syariat Nabi Muhammad SAW seperti sekarang yang sedang ditegakkan oleh pemerintah Saudi Arabia, ya, mereka memerangi, membunuh, menggembur kelompok Syiah, karena mereka adalah orang-orang yang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dunia. Hukuman yang keras, aw haddin, atau ditegakkan hukuman yang keras, aw habsin, atau orang-orang yang dia menyisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penjara, aw nahwi dzalik, ataupun yang lainnya. dari hukuman-hukuman yang ditegakkan di dunia. Ini tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala dari dua ayat ini. Tayyib. Insyaallah masih ada dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang bahayanya orang-orang yang menyisihi syariat Nabi Muhammad SAW dan beranggapan bolehnya untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW menempuh syariat yang lain, imma di atas kekufuran ataupun di atas kebid'ahan, karena kebid'ahan pada hakikatnya adalah keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dia telah menjadikan suatu syariat yang itu dianggap mendapat izin dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab.